Hari-hari ku lewati langkah kaki yang tak henti, dan kau bersamaku di sini. Detik waktu yang berlalu, tak kusangka kini kau tak lagi ada tuh temani hari. Mengapa ada rasa ini, dan ku tak bisa melawan. Bagai langit malam tak berbintang, saudara rasa ini begitu dalam. Teringat hari-hari kita bersama dalam asmara, berlari menuju satu asa. Tak kuduga kita tak lagi sama. Ku ucap terima kasih cinta. Kan ku putar waktu ini, jika kamu akan kembali mengisi ruang hampa hati. Mengapa ada rasa ini, dan ku tak bisa melawan. Bagai langit malam tak berbintang, sadar rasa ini begitu dalam. Teringat hari-hari kita bersama dalam asmara, berlari menuju satu asa. Tak kuduga kita tak lagi sama. Ku ucap terima kasih cinta. Bagai langit malam tak berbintang, sadar rasa ini begitu dalam. Teringat hari-hari kita bersama dalam asmara, berlari menuju satu asa. Tak kuduga kita tak lagi sama. Ku ucap terima kasih. Ku ucap terima kasih. Ku ucap terima kasih cinta. Hai semua, peramanya Astrini. Thank you very much sudah nonton video lirik Tak Lagi Sama. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe to my YouTube channel.